Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakumu qabla salamil imam. Seorang makmum, ini fa'ilnya yakumu, kembalinya ke makmum. Seorang makmum masbuk yang dia punya tanggungan rokaat setelah salam imam ya. Jadi ini yang dibahas terkhusus makmum yang kurang beberapa rokaat ya, satu atau beberapa rokaat. Seorang makmum masbuk tidak boleh berdiri sebelum salam imam karena dia kebolehannya menambah satu rakaat itu tentunya setelah selesai berjamaah dengan imam. Jadi kalau imam belum salam dia tidak diperbolehkan berdiri. Fa in ta'ammadahu bila niyati mufaraqah batalat. Kalau hal itu dilakukan dengan sengaja, berdiri sebelum salam imam dilakukan dengan sengaja oleh makmum tanpa ada niat mufaraqah, tanpa ada niat berpisah dengan imam, maka sholat yang dilakukan batal. Wal muradu mufaraqatu ku hadil qu'ud ya. Yang dimaksud dengan berdiri di sini ya, yang dimaksud berdiri di sini tidak diharuskan berdiri tegak ya. Tidak diharuskan berdiri tegak. Artinya aturan ketidakbolehan berdiri ini yang dimaksud tidaklah berdiri tegak, tetapi cukup dengan berpisah dari batasan duduk ya. Kalau sudah terpisah dari batasan duduk maka itu sudah termasuk berdiri ya. Dan batalnya sholat tadi di syaratkan bila yang dilakukan itu ada kesengajaan. Fa'in saha, artinya ini kata fa'in ini adalah lawan dari penjelasan sebelumnya ya. Fa'in saha au jahila lam yu'tadda bijami'i ma atabihi. Jadi kalau hal itu dilakukan tidak dengan sengaja tetapi dilakukan dengan lupa atau tidak tahu ya, tidak tahu tentang hal itu dan dia berada di komunitas yang memang tidak mengetahuinya, maka sholat yang dilakukan tidak batal, akan tetapi semua yang dilakukannya itu tidak dianggap ya, semua yang dilakukannya tidak dianggap. Jadi makmum masbuk itu dia bacaan Fatihah di rakaat tambahan itu bisa dianggap oleh syariat kalau memang dilakukan setelah salam imam. Dalam arti kalau dia berdiri sedangkan imam belum salam, maka apapun yang dilakukannya tidak dianggap oleh syariat ya. Hatta yajlisa thumma yakuma ba'da salamil imam. Jadi semua itu maksud saya adalah hal-hal atau rukun-rukun yang dilakukan makmum masbuk sebelum imam salam, semua itu tidak dianggap oleh syariat sehingga dia duduk lalu kembali berdiri ya, duduk dan berdiri setelah imam salam. Jadi selama makmum masbuk yang berdiri sebelum salam imam itu, selama dia tidak duduk kembali, maka rukun yang dilakukan tidak sah ya. Jadi ada keharusan duduk kembali kemudian baru berdiri, yang berdiri itu dilakukan setelah salam imam. Wa mata alima walamnya jelis batalat sholatuh ya. Jadi makmum yang berdiri sedangkan imam belum salam dan hal itu dilakukan secara tidak sengaja ataupun tidak tahu, lalu dia sadar ya, di saat dia berdiri dia sadar bahwa sedang di dalam sholat, atau dia mengetahui. Jadi asalnya berdiri karena tidak tahu, kemudian di tengah-tengah berdiri dia tahu. Penggambarannya bisa diberitahu oleh orang lain ataupun yang lain ya. Walhasil di saat makmum berdiri, di saat makmum masbuk yang berdiri sebelum salam imam lalu dia mengetahui tentang hukum itu, atau dia sadar tentang hal itu, sadar dari lupa yang dialami, maka dia diharuskan langsung duduk. Jadi duduk ini, duduk setelah berdiri sebelum salam imam ini harus dilakukan saat dia sadar, saat dia sadar bahwa yang dilakukannya itu salah. Kalau dia tidak segera duduk, maka sholat yang dilakukan batal. Wa bihi faraqa man qama an imamihi fit tasyahudil awwali amidan. Hal ini yang membedakan dengan seorang makmum yang berdiri sedangkan imamnya sedang berada di tasawuf awal. Jadi imamnya tasawuf awal, makmumnya berdiri. Ini hukumnya berbeda dengan permasalahan yang kita bahas, yaitu makmum yang berdiri sebelum imam salam. Fa innahu yu'taddu bi qira'ati qabla qiyamil imam. Jadi bagi makmum yang berdiri sedangkan imamnya di dalam tasahud awal, bacaan yang dibacanya itu dianggap, ya, bacaannya dianggap, dihitung walaupun sebelum imam berdiri, ya, walaupun sebelum imam berdiri. Kalau permasalahan kita tadi kan semua yang dibaca oleh makmum, semua rukun yang dilakukan oleh makmum tidak dihitung sebelum dia duduk kembali. Kalau permasalahan tasyahud awal ini, walaupun imamnya belum berdiri, makmum bacaannya tetap dihitung, ya. Alasannya li'annahu la yalzamuhul 'audu ilaihi. Alasannya karena makmum yang berdiri sedangkan imamnya tasyahud, dia tidak diharuskan kembali duduk, ya. Dia tidak diharuskan kembali duduk. Namun yang perlu diperhatikan adalah amidan ini, ya. Jadi ketidakharusan makmum kembali duduk bersama imam di tasawuf awal itu bila memang dia berdiri dengan sengaja. Artinya dia sengaja tidak mengikuti tasawuf awal bersama dengan imam. Kalau di bab sujud sahwi biasanya seorang makmum yang berdiri sedangkan imamnya tasawuf awal, dia diharuskan kembali duduk bila memang berdiri yang dilakukannya itu tidak dilakukan dengan sengaja, ya. Jadi kalau sengaja tidak ada keharusan untuk kembali duduk. Oleh karena itu bacaan yang dilakukan sebelum imam berdiri tetap dihitung oleh syariat. Wasurito, ini sudah pembahasan yang lain, ya. Wasurito likudwatin surutun. Untuk kudwah ini berjamaah, ya. Di dalam berjamaah ada beberapa syarat, ya. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Minha niyatuk tidain au jamaah awi timamin bil imamil hadir. Syarat yang pertama adalah niat iktida, niat mengikuti sholat orang lain. Jadi niat ini bisa bervariasi, ya. Bisa niat iktida, bisa juga niat jamaah, bisa juga niat iktimam. Iktimam ini mengikuti orang lain, sama dengan iktida, ya. Mengikuti imam yang ada, yang hadir. Yang hadir artinya imam yang ada di depan mata. Awis sholatimahu, atau niat sholat bersama dengan imam. Ini juga boleh, ya. Niat jamaah seperti ini juga boleh. Au kaunihi makmuman, atau niat menjadi makmum. Jadi niatnya bisa bervariasi. Ma'a taharrumin, ya. Niat itu dilakukan di saat takbiratul ihram. Jadi harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Ayajibu antakuna hadih niyatu muktarinatan ma'at taharumi. Jadi diharuskan niat ini, niat menjadi makmum, harus bersama dengan takbiratul ihram. Faida lam taktarin niyatu nahwil ikhida ibit taharum lam tan akidil jumu'ah. Kalau niat makmum tidak bersamaan dengan takbiratul ihram, maka sholat Jumat tidak sah, ya. Kalau jamaah ini dilakukan untuk sholat Jumat, maka sholat Jumat tidak sah. Listiratil jama'ati fiha, karena di dalam sholat Jumat ini disyaratkan berjamaah. Jadi sholat Jumat ini berbeda dengan sholat fardu yang lain ya. Kalau sholat fardu yang lain, jamaah tidak merupakan syarat ya, tidak merupakan syarat. Tetapi kalau sholat Jumat, jamaah ini merupakan syarat. Artinya tidak bisa ditemukan seorang yang melakukan sholat Jumat sendiri ya, karena harus berjamaah. Jadi kalau niatnya tidak memenuhi syarat, dalam arti tidak bersamaan dengan takbiratul tahrim, maka berakibat jamaah yang dilakukan batal. Dan jamaah yang dilakukan ini bisa juga tidak mengesahkan sholat Jumat karena harus berjamaah. Watan akidu goiruha furoda. Dan untuk sholat yang lain, jadi goiruha gomirha ini kembali ke al-jum'ah. Dan untuk sholat selain sholat Jum'at, sholatnya tetap sah, namun berstatus sendiri. Jadi seorang yang tidak niat makmum di saat dia takbiratul ihram, maka sholatnya tetap sah, namun statusnya sendiri. Falau taraka hadhihi niyyata aw syakka fiha wa taba'a musalliyan fi fi'lin ka'an hawalir ruku'i mutabi'an lahu aw fi salamin bi an qasada dzalika min ghairi tida'in bihi wa tala 'urfan intidharuhu lahu batalat shalatuh. Ini ada satu permasalahan, seseorang yang mengikuti sholat orang lain tetapi dia tidak niat berjamaah. Jadi tidak melakukan niat jamaah ya, tidak niat jamaah, atau dia ragu di dalam niat itu, apakah dia niat jamaah atau tidak. Jadi penggambarannya bisa dua ya, bisa meninggalkan dengan yakin atau bisa ragu tentang niat berjamaah. Lalu dia mengikuti orang lain yang sholat, mengikuti gerakan orang lain yang sholat. Dicontohkan seperti seorang yang turun untuk rukuk ya, seorang yang turun untuk rukuk karena mengikuti orang lain. Jadi dia tidak niat berjamaah, tetapi sholatnya mengikuti orang lain ya. Sholatnya mengikuti orang lain. Ini dicontohkan rukuk. Dia tidak rukuk sebelum orang yang diikuti itu rukuk, tetapi dia tidak niat berjamaah dengan orang itu. Atau contoh yang lain, misalkan salam ya. Dia tidak melakukan salam kecuali setelah yang diikuti melakukan salam, padahal dia tidak niat berjamaah. Jadi ada niatan mengikuti sholat orang lain tanpa ada niat iktida. Ada tujuan mengikuti sholat orang lain tetapi tidak ada niat makmum. Dan kalau hal itu, kalau menunggu orang lain itu lama ya, kalau menunggu gerakan orang lain itu lama, dan lama itu hitungannya adalah uraf, maka hal itu bisa membatalkan sholat. Jadi seorang yang mengikuti sholat orang lain sedangkan dia tidak ada niat berjamaah dengannya, apakah sholat itu batal atau tidak, itu hukumnya diperinci. Tergantung apakah menunggu orang lain itu lama atau tidak. Kalau menunggunya lama, hukum sholatnya batal. Dan kalau sebentar, hukumnya tidak batal. Wa niyatu imamatin wallahu a'lamu bisawabi.